بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لازلنا في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'ad, kita masih berada dalam pembahasan ilmu fikih, yaitu kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qabla an nashra'a fi darsina waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, nas'alu an ba'dhi al-as'ilati allati tata'allaqu bid-darsil madhi. Sebelum kita menjelaskan tentang pelajaran yang kita akan jelaskan, kita akan bertanya tentang pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Bada al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi hadha al-kitab an-nafis al-fiqhiyya bi kitab at-tahara. Falimadha bada bi kitab at-tahara wa lam yabda bi ghairihi min al-kutub ka kitab az-zakati aw as-siyam aw al-hajj aw ghairiha min al-kutub al-fiqhiyya. Pengarang memulai dengan kitab, di dalam kitab ini adalah kitab Thaharah. Kenapa tidak memulai dengan kitab yang lainnya seperti kitab zakah, puasa, haji dan juga pembahasan-pembahasan yang lainnya? Fal jawabu 'inda man? Siapa yang akan menjawab? Tafadhal. Naam, li umurin minha ittiba'a sunnati المتقدمين من المصنفين في مادة الفقه. Dijawab oleh Allah Adib dari Malang bahwasanya untuk mengikuti sunnah orang-orang terdahulu yang mereka memulai dengan pembahasan kitab Thaharah. وأيضا تقديما للعبادات على المعاملات. Demikian pula lebih didahulukan dalam masalah ibadah, ini masalah taharah, daripada permasalahan muamalah. Falfiqhu kama taqaddama ma'ana fi ad-dars al-madhi yanqasimu ila qismain, qismun fil ibadat wal qismu ath-thani fil muamalat. Fiqh sebagaimana pembahasan telah lampau terbagi menjadi dua, yaitu masalah ibadah dan juga masalah muamalah. Wal ibadatu mabdu'a bis-salati thumma az-zakati thumma as-siyam thumma al-hajj wa ula wa ahammu shuruti as-salati huwa at-tahara. Ibadah dimulai dengan salat, kemudian zakat, puasa dan haji, dan yang paling pertama yaitu dimulai dengan taharah karena itu merupakan syarat daripada terterimanya salat. Fahtimaman bi hadha asy-syart al-'adzim الطهارة بالنسبة للصلاة قدم الطهارة وكتاب الطهارة على كتاب الصلاة وعلى بقية الكتب. Maka yang paling penting di sini adalah dimulai dengan syarat, yaitu diterimanya salat itu dengan taharah dari semua pembahasan buku-buku yang lainnya. Nah, السؤال الثاني: لماذا بدأ كتاب الطهارة بباب المياه؟ Pertanyaan kedua, kenapa pembahasan ini dimulai dengan pembahasan tentang air? أحسنت وذلك أن الأصل في الطهارة استعمال المياه. Dijawab oleh Muzakir bahwasanya Karena pembahasan masalah taharah itu penggunaan yang paling penting dari sini adalah permasalahan air. Faqaddama al-ahkam al-muta'alliqah bi bab al-miyah 'ala baqiyyat al-ahkam fi kitab at-taharah. Maka hukum-hukum dalam bab ini dimulai dengan pembahasan air dalam pembahasan taharah. Tsumma dzakarna al-hadits al-awwal fi kitab at-taharah min babil miyah wa huwa awwalu hadithin fi kitab bulughil maram min adillati al ahkam faman hafiz hadha al hadith. Kemudian kita sebutkan hadis yang pertama, hadis dalam bulughul maram, pembahasan dalam hukum-hukum, siapa yang hafal hadis ini. Man hafiz hadha al haditha fa innahu batal. Siapa yang hafal hadis ini maka sungguhnya dia ini adalah pahlawan. Akhrajahu al-arba'a. Ahsanta wa barakallahu fi. Aja boleh. Harif sudah menyebutkan menghafal hadis. Wa amma al-an barakallahu fikum فنذكر ما يتعلق بهذا الحديث وأيضا بمتن الحديث. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis dan juga matan daripada hadis sendiri. أما بالنسبة لدرجة هذا الحديث فالحديث هذا بالجملة حديث صحيح وقد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. Adapun derajat hadis ini adalah hadis sahih, Syekh Al-Albani telah mensahihkan dalam kitab Al-Irwa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil bahri ay fi ma'il bahr wal muradu bil bahr huwa al ma'ul mustabhar wal mustabhir al ma'ul kathir sawa'an kana al ma'u malihan aw 'adban. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam nam fil bahri, yaitu laut, artinya adalah air laut. Dan misalkan di sini adalah air yang sangat banyak, baik itu air yang asin ataupun air yang tawar. Faqawluhu fil bahr yadkhulu fihi al bahr al ma'ruf kal bahr al ahmar wal bahr al abyad al mutawassit wal bahr al arabi ويدخل فيه المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي وغيرها من المحيطات الواسعة ويدخل فيه النيل والبحيرة فكله ماء مستبحر كثير. Masuk di sini adalah enam semua air, baik itu laut merah ataupun laut putih yang pertengahan. Demikian pula laut Arab ataupun teluk Hindi ataupun teluk Hadi dan juga air yang betul-betul banyak, dan juga di sini adalah masuk dalamnya adalah semacam telaga, buhairah. فليس هذا اللفظ في البحر خاص ليس هذا اللفظ خاصا ببحر معين لا وإنما يشمل كل ماء كثير عذب او مالح. Bukanlah lafaz ini adalah khusus, yaitu air laut yang ma'ruf, yang bisa diketahui, akan tapi ini meliputi semua air yang banyak, baik itu air yang asin ataupun air yang tawar. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil bahri innama kana hadha بسبب ورود سؤال سألوه عن ماء البحر فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الشافي والنافع والمفيد. Dan ucapan sallallahu alaihi wasallam tentang air laut ini dikarenakan ada sebab, bahwasanya ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sempurna, jawaban yang memberikan manfaat, jawaban yang memberikan faedah. فقال هو الطهور ماؤه بمعنى ماؤه مطهر فهو يرفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر ومطهر فإنه يزيل النجس من الجسم ومن الثوب ونحوه. Dan sabda beliau, tahuru ma'uhu, yaitu membersihkan hadas, baik itu hadas yang besar ataupun yang kecil. Demikian pula bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan najis. فَإِذَا أَرَادَ الشَّخْصُ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَمْ يَكُنْ مُتَوَضِّئًا فَوَجَدَ وَوَجَدَ مَاءَ الْبَحْرَ فَعِنْدَئِذٍ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ هَذَا الْمَاءَ فَيَتَوَضَّأَ فَإِنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَهُورٌ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبَحْرِ رَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ وَصَارَ طَاهِرًا. Maka jika seorang hendak melakukan salat kemudian dia mendapatkan air laut, maka baginya bisa untuk menggunakan air tersebut untuk berwudu, maka dengan itulah terangkat dari najisnya sehingga dia menjadi orang yang tahir, orang yang sudah bersuci. Wa kadzalika idza kana hadza al-insanu ala janabatin wa yajibu alayhi al-ghusl fa wajada ma'a al-bahr falahu 'inda idzin an yasta'mila ma'a al-bahr fa yaghtasil fa in ightasala bima'i al-bahr faqad rafa'a 'an nafsihi al-hadath al-akbar li'anna ma'a al-bahr tahurun. Demikian pula jika seorang yaitu dalam keadaan junub kemudian dia ingin mandi dan dia menemukan air laut, maka baginya untuk menggunakan air tersebut ya, untuk mandi, maka dengan itulah terangkat dirinya dari junub sehingga dia tersucikan dari hadas yang besar. وكذلك اذا وقعت نجاسه من النجاسات على جسم الانسان او في ثوبه فاستعمل ماء البحر فازال هذه النجاسه فعندئذ حصلت الطهاره وزال ذلك النجس. Demikian pula jika ada najis yang ada dalam tubuh, demikian pula baju ataupun yang lainnya, kemudian menggunakan air tersebut, maka hilang najis tersebut sehingga bisa menjadi suci dan bisa hilang dari najisnya. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه. Inilah pengertian dari sabda Rasulullah SAW tentang air laut, bahwasanya air itu adalah mensucikan. أي به يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزال النجس. Artinya adalah bisa menghilangkan dari hadas yang kecil ataupun yang besar. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفيدا للصحابة ومعلما ومرشدا الحل ميتته أي والبحر أيضا ميتته حلال جائزة يجوز أكلها ليست بمحرمة. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada para sahabat, yaitu ucapan beliau setelah air itu bisa mensucikan, maka al-hilu maitatuh, bangkainya itu menjadi halal dan boleh bangkai tersebut untuk dimakan. Wal muradu biqawlihi alaihi salatu wassalam al-hil maitatuh أي ما مات فيه ما مات في البحر فهذا الشيء الميت في البحر من الدواب التي تعيش فيه فإنه جائز وإنه حلال. Yang dimasukkan di sini ucapan beliau SAW halal bangkainya adalah yang mati di dalam air tersebut, bangkai yang mati di air tersebut yang memang hewan tersebut hidup dalam air sehingga ini menjadi halal. وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ صَيْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لَيْسَ الْمَعْنَى بِهَذَا الْحَدِيثِ هَذَا الْكَلَامِ لَا صَيْدُ الْبَحْرِ حَلَالٌ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ الميتة في البحر هذه aidan halalun wa jaiza. Bukan pengertiannya adalah buruan dari hewan-hewan laut itu halal. Dan ini tidak ada keraguan bahwasanya buruan laut itu adalah halal. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah yaitu hewan-hewan yang mati di laut, yang memang hidup di laut, maka ini juga halal. Wa mithalu dzalika an tajida samakatan samakatan tafiyatan fil bahr tafi'a ala sathi al ma. Hadhihi samaka mayyita la tafirru min as-sayyad wa la tatahrak li'annaha qad matat. Hadhihi samaka at-tafi'a ala ma'il bahr hiya al-murad bi hadha al-hadith. Mayyitatuhu halal. Hadhihi halalun wa yajuzu laka an ta'khudaha wa an tatbukhaha wa an ta'kulaha fa inna al-bahra huwa al-hill mayyitatuhu. Kemudian jikalau engkau mendapatkan ikan yang muncul di permukaan laut, permukaan air yang sudah mati dan tentunya tidak bisa bergerak karena sudah mati, maka itu menjadi halal dan engkau bisa mengambilnya kemudian memasaknya dan memakannya, karena sungguhnya hewan-hewan yang ada dalam laut itu sendiri walaupun sudah menjadi bangkai itu menjadi halal. Wa kadzalika idza qadzafa al-bahru syai'an min as-samaki aw al-hut alladhi ya'ishu fihi qadzafahu al-bahr wa ramathu al-amwaj ila sahili al-bahr fawajadtahu 'ala as-sahil wa fi ar-raml mayyitan. Hadha huwa al-murad al-hill mayyitatuhu fayajuzu laka an ta'khudha hadha as-samak wa an ta'kulahu ma dama salihan lil akl. Hadha al-murad bi hadha al-hadith. Demikian pula jika ada ombak laut yang menjadikan mungkin ikan tersebut terlempar di daratan atau di tepi laut dan jatuh di pasir, maka inilah yang dimaksudkan, engkau tidak mengapa untuk mengambilnya dan memakannya selama bangkai tersebut itu masih pantas untuk dimakan. Idzan fa kullu ma mata fil bahr mimma la ya'ishu illa fihi fa innahu halalun yajuzu akluhu. Maka setiap apa-apa yang dalam air laut dari hewan-hewan yang memang hidupnya di dalam laut, maka sungguhnya semuanya itu menjadi halal. Hadza ma'na matn al-hadith wa hadha al-matn bihi fawaid kathira ba'da idahi al-ma'na sanadhkuru al-ana shay'an min al-fawaid al-mustafada min hadha al-matn. Inilah pengertian daripada matan hadis ini, yaitu pembahasan tentang kitab, yaitu bab yang pertama tentang air laut. Kemudian kita akan menyebutkan fawaid-fawaid yang lainnya. Insyaallah SWT. Yustafadu min al-hadithi ahkamun wa fawaidu kathira wa minha awalan tuhuriyatu ma'il bahrin. Kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak. Di antara fawaid hadis ini, yang pertama adalah sucinya air laut. Wa anna ma'al bahri tahirun wa bidzalika qala aktsaru ahli al-'ilm. Dan air laut itu adalah suci. Dan ini adalah pendapat dari kebanyakan mayoritas para ulama. Al-fa'idah tsaniyah anna ma'al bahr yarfa'u al-hadatha wa yuzilu an-najasa kama taqaddama idahuh. Faedah yang kedua bahwasanya air laut itu bisa menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis sebagaimana yang telah lewat. Al-faedah ketiga, anna ma'al bahri mahma ishtaddat muluhatuhu malih lil ghaya fa inna dhalika la yunafi tuhuriyatuhu fa huwa la zala tahiran. Faedah yang ketiga bahwasanya air laut bagaimanapun aslinya, itu tidak menafikan bahwasanya ayat tersebut tetap dalam keadaan bisa menyucikan. Wa yustafadu aydan annahu la yushtaratu fi al-wudu'i wal-ghusli an yakuna al-ma'u 'adban fayasihhu at-tatahhuru bil-ma'i al-malihi aydan kama'i al-bahr. Dan juga faedah yang lainnya bahwasanya tidak disyaratkan jadi seorang yang hendak berwudu itu harus mencari air yang apa yang tidak asin, bahkan itu sah menggunakan air yang asin. ويستفاد أيضا أن الماء إذا وجد فيه من ميتته وأن البحر إذا وجد فيه من ميتته وظهرت رائحته فإن ذلك لا يخرج الماء عن الطهورية ولا يصير الماء بذلك نجسا. Demikian pula faedah yang lainnya bahwasanya air laut yang didapatkan di situ ada bangkai kemudian berubah dari air tersebut maka ini juga tidak akan mengeluarkan dari air yang suci kemudian menjadi najis bahkan tetap pada kondisi semula yaitu air walaupun ada bangkai dari bangkai laut tersebut itu tetap dalam keadaan bisa menyucikan. وذلك أن ميتة البحر حلال فما دامت حلال فإن هذا الحلال لا يؤثر في طهورية الماء. Yang demikian itu dikarenakan bangkai laut itu adalah halal dan selama itu adalah halal maka tidak akan memberikan pengaruh tentang kesucian dari air tersebut. ويستفاد أيضا من الحديث أن ميتة البحر بجميع أنواعها وأشكالها حلال يجوز أكلها. Dan juga faedah yang lainnya bahwasanya bangkai dari air bangkai laut semua dari macam-macamnya dan bentuk-bentuknya semuanya adalah halal. فجميع الأسماك والحيتان يجوز أكلها وكذلك صيدها وما يسمى أيضا بفرس البحر يجوز صيده ويجوز أكله وما يسمى أيضا بثعبان البحر يجوز أكله ويجوز صيده. Semua ikan-ikan yang ada di laut dan juga ikan-ikan yang besar yang ada di laut itu boleh kita untuk berburu. Nah, walaupun di sana dikatakan dengan kuda laut demikian pula enam ular laut itu semuanya adalah halal. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحل ميتته فجميع ميتة البحر ما مات فيه حلال بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. Yang demikian itu sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah SAW al-hillu maitatuh. Jadi bangkainya adalah halal. Maka semua bangkai-bangkai laut selama itu mati dalam air tersebut itu adalah halal sebagaimana nas dari Nabi SAW. Lakin law qala qail law anna shay'an min al-hayawanat mata fil bahr لو أن شيئا من الحيوانات البرية مات في البحر هل يصير حلالا هل يفهم هذا من الحديث الجواب لا. Akan tetapi kalau ada seorang yang mengatakan bagaimana kalau ada hewan daratan yang mati di laut apakah itu menjadi halal maka demikian jawabannya adalah tidak karena tidak meliputi dalam hadis ini. فإنما المراد ميتة البحر التي للحيوانات والدواب التي تعيش فيه فإنها حلال. Yang dimaksudkan di sini adalah bangkai laut adalah hewan-hewan yang memang hidupnya di laut maka itu yang halal. أما إذا مات الحيوان البري في البحر فإنه ميتة محرمة قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. Adapun hewan daratan yang mati di laut, maka ini hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah," diharamkan bagi kalian bangkai. فمثلا لو ان شخصا لو ان صيادا يتابع غزالا في البر واراد ان يصطادها ففرت هذه الغزال ووقعت في مستنقع من المياه او في بحيرة او في بحر ونحوه ماتت وقعت في ذلك الماء ثم ماتت هل يجوز له ان ياكل هذا الغزال الجواب لا يجوز Contohnya, seandainya seorang itu memburu yaitu kijang dan ia memburu tersebut tiba-tiba kijang tersebut jatuh di lubang air baik itu di telaga ataupun di laut maka apakah hewan tersebut menjadi halal? Jawabannya tidak. لأنه ليس مرادا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يشمله لفظ الحديث إنما لفظ الحديث في ماذا؟ في الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر. Karena sungguhnya itu bukan yang dimasukkan dengan hadis Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu tidak meliputi hadis Nabi SAW. Yang dimasukkan Nabi SAW adalah hewan-hewan laut yang memang hidup di dalam laut atau dalam air. ثم هنالك مسألة من المسائل وهي الحيوانات تنقسم إلى ثلاث حيوانات بحرية لا تعيش إلا في البحر وفي الماء وقسم ثان وهو الحيوانات البرية التي لا تعيش إلا في البر فإن وقعت في الماء ماتت والقسم الثالث وهو الحيوانات البرمائية التي إن دخلت في الماء فإنها تعيش وإن خرجت من الماء فإنها تعيش ومثال ذلك ماذا؟ الضفدع ومثال ذلك ماذا؟ السلحفاة ومثال ذلك ماذا؟ التمساح Kemudian di sana ada permasalahan-permasalahan yang banyak, bahwasanya hewan itu terbagi menjadi tiga. Itu hewan yang pertama adalah hewan bahriyah, yaitu hewan yang hidupnya dalam air. Ketika masuk ke daratan, maka hewan tersebut akan mati. Yang kedua adalah hewan bahriyah, yaitu hewan yang hidupnya di daratan. Begitu masuk ke dalam air, maka hewan tersebut akan mati. Dan juga ada hewan yang hidup di daratan dan juga hidup dalam air. Seandainya dia masuk di dalam air dia akan hidup. Masuk di daratan juga akan hidup. Contohnya itu katak, demikian pula penyu dan juga buaya. Fama hukmu hadhihi al-hayawanat al-barrimaiyah? Ma hukmu hadhihi al-hayawanat al-barrimaiyah? Hal laha hukmu maytat al-bahr in hiya matat fil bahr am laysa laha dzalikal hukm. Lalu bagaimana dengan hukum hewan darat dan air? Kalau seandainya hewan tersebut itu mati dalam air, apakah meliputi hadis yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa itu menjadi halal? Al jawab, hadhihi al hayawanatu al barrimaiyah allati yajuzu akluha wa sayati idahu dzalik in matat fil بحر وفي الماء فإنها ميتة بحر قال النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته فعندئذ إن ماتت في البحر فهي حلال يجوز أكلها maka hewan darat dan juga hewan darat dan air ini kalau seandainya mati dalam air maka hewan tersebut itu adalah halal, boleh untuk dimakan. Amma idza matat hadhihi al-barrimaiyat fil barr kharija البحر في البر فإن حكمها حكم ميتة البر فهي حرام. Adapun seandainya hewan darat air tersebut itu mati di luar air atau dia mati di dalam atau di atas daratan, maka yang demikian itulah itu menjadi bangkai, tidak boleh dimakan, hukumnya adalah haram. فهذه الحيوانات البرية حكمها إن ماتت في البحر حكم ميتة البحر وإن ماتت في البر حكمها هو حكم ميتة البر. Maka hewan ini kalau seandainya mati di dalam air maka hukumnya adalah yaitu bangkai yang hidup di air, kalau seandainya mati dalam daratan maka ini termasuk bangkai daratan. لكن ينبغي لنا أن نتنبه لأمر وهو هل يجوز أكل هذا الحيوان البر مائي أم لا يجوز. Akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah boleh bagi kita untuk makan hewan darat air ini, hanya boleh dimakan atau tidak. فمثلا السلحفاة هل يجوز أكلها؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أكلها فيجوز صيدها في البر ويجوز صيدها في البحر وإن ماتت في البحر فهي حلال كما تقدم. Contohnya adalah penyu. Bagaimana hukum makan penyu tersebut? Yang rajih adalah dibolehkan untuk makannya. Oleh karena itulah diperbolehkan untuk memburu penyu tersebut baik di darat ataupun di laut. Seandainya dia itu mati dalam air maka hukumnya adalah halal. Wahakadha as-saratan hal yajuzu akluhu? Al-jawab yajuzu saiduhu idha kana fil bar wa in kana fil bahar aydan yajuzu saiduhu wa in mata fil bahar fayajuzu aydan akluhu. والأصل فيه الحل. Demikian pula yaitu kepiting. Nah, seandainya ini yang termasuk hewan darat air maka boleh kita untuk memburunya baik itu di darat ataupun di air. Nah, seandainya dia mati dalam air maka boleh untuk dimakannya. لكن لو قال قائل والضفدع هل يجوز صيده وهل يجوز أكله؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صيده وإن مات في البحر فلا يجوز أكله. Akan tetapi ada pertanyaan bagaimana dengan katak? Apakah boleh kita berburu katak? Yang rajih pendapat dari para ulama bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Seandainya dia mati dalam air pun juga tidak dibolehkan untuk dimakan. وذلك أنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الرحمن ابن عثمان القرشي النهي عن قتل الضفدع. Karena telah ثابت dari Nabi kita صلى الله عليه وسلم dari Abd Rahman bin Uthman Al-Qurashi bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم untuk melarang untuk memakan katak. Membunuh kata. فإذا كنا قد نهينا عن قتل الضفدع فعندئذ لا يجوز لنا صيده ولا يجوز لنا أيضا أكله. Jika lo Nabi SAW sudah melarang untuk membunuh kata maka tidak boleh bagi kita untuk memburunya dan demikian tidak boleh untuk memakannya. ولو قال قائل أيضا هل يجوز أكل التمساح؟ Kalau ada yang bertanya apakah boleh kita makan buaya? الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صيده في البر ولا يجوز صيده في البحر ولا يجوز أكله إن مات في البحر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن ماذا؟ عن كل ذي ناب من السباع كما في مسلم. Jawabannya adalah yang rajih adalah tidak boleh. Tidak boleh bagi kita untuk memburu buaya baik itu di daratan atau di laut, dan tidak boleh bagi kita untuk makannya. Nah, seandainya dia mati dalam air juga tidak boleh bagi kita untuk makannya, karena Rasulullah SAW larang bagi kita untuk memakan semua yang memiliki taring dari hewan-hewan buas, dan ini sabit dalam Sahih Muslim. وبهذا يتضح لنا فقه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Maka dengan inilah jelas fikih, ilmu fikih yang bisa kita ambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الحديث أخرجه الأربعة فمن الأربعة؟ Kemudian berkata Al-Hafidh setelah menyebutkan hadis ini bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba, oleh yang empat. Al-jawabu 'inda man? Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Haula humul arba'a kama taqaddama fi istilah man istilah al-Hafiz rahimahullahu taala fi muqaddimatih. Jawabannya adalah dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah sebagaimana penjelasan al-Hafiz di dalam muqaddimahnya. Fa idza sa'alana sa'ilun fa qala Abu Dawud ma ismuhu? فالجواب عند من؟ الجواب ما ذكرتموه بارك الله فيكم، وهو اسمه سليمان ابن الأشعث السجستاني، وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة 275 هجرية. Kalau ada yang bertanya siapa nama Abu Dawud, maka jawabannya adalah Sulaiman bin Ibn al-Ash'ats as-Sijistani, dan beliau meninggal pada tahun 275. وَإِذَا قَالَ لَنَا قَائِلٌ فَمَا اسْمُ الْإِمَامِ الْتِرْمِذِي أَحْسَنْتَ مُحَمَّدْ إِبْنُ عِيسَى إِبْنِ سَوْرَةِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تُوفِيَ فِي سَنَةِ 279 هِجْرِيَّةِ. Kalau ada yang bertanya siapa nama Abu, siapa nama Tirmidhi, namanya adalah Muhammad Muhammad ibn Isa ibn Sawrah, kunyahnya adalah Abu Isa, meninggal pada tahun 279 Hijriah. Wa idza sa'alana sa'ilun faqal ma ismul imam an-Nasa'i? Fal jawab 'inda man? Ahsantuma Ahmad ibn Shu'aib wa kunyatuhu Abu Abdurrahman wa qad tuwfiya fi sanatin 303. Jadi kalau ada yang bertanya siapa nama An-Nasa'i, maka jawabannya adalah Ahmad bin Su'aib Abu Abdurrahman, dia meninggal pada tahun 303. Wa idza qala lana qa'ilun fama ismu Ibn Majah rahimahullahu ta'ala famal jawab? Ahsantum Muhammad ibn Yazid ibn Abdullah ibn Majah al-Qazwini wa kunyatuhu أبو عبد الله وتوفي في سنة 273. Jadi kalau ada yang bertanya siapa nama Ibnu Majah, maka jawabannya adalah nama Muhammad bin Yazid bin Abdurrahman bin Qazwani Abu Abdullah meninggal pada tahun 273. فاحفظ هذه الفوائد لأنك ستحتاجها أثناء الدرس معنا إن شاء الله جل وعلا أي في الدروس القادمة. Maka hendaknya kalian menghafal tentang nama-nama ini karena kita akan bertanya pada pelajaran yang akan datang. قال رحمه الله تعالى أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة فما اسم ابن أبي شيبة؟ ahsanta Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Uthman rahmatullahi ta'ala alayhi, fama kunyatuhu Abu Bakr, na'am, wa nusiba ila man ibn Abi Shayba ila jaddihi Ibrahim, fa inna Ibrahima kunyatuhu Abu Shaybata, وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة 235. Kemudian di sini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Ibn Syaibah namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, dan ini dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Ibrahim, karena Ibrahim itu kunyahnya Abu Syaibah dan ini meninggal pada tahun 235 Hijriah. Qala wa sahahahu Ibn Khuzaimah. فما اسم ابن خزيمة؟ ما اسمه يا محمد؟ اسمه محمد ابن إسحاق، وتوفي في سنة 311. Kemudian rawahu, nah, sahahu ibn Khuzaimah. Nama ibn Khuzaimah namanya adalah Muhammad bin Sa'd dan meninggal pada tahun 311 Hijriah. قال رحمه الله تعالى ورواه الإمام مالك فما اسم الإمام مالك يا مالك الإمام مالك اسمه مالك ابن أنس وكنيته أبو عبد الله وهو يماني أصبحي رحمة الله تعالى عليه وتوفي في سنة 179. Kemudian juga Al-Imam Malik telah mengeluarkannya, dan nama daripada Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah Al-Yamani Al-Subhani, tufiya pada meninggal pada tahun 179 Hijriah. Qala rawahu Malik wa Syafi'i. Fa masmu al-Imam Syafi'i? Ahsantum, Muhammad ibn Idris wa kunyatuhu Abu Abdullah. Na'am. وقد توفي في سنة 204 رحمه الله تعالى. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris, kuninya adalah Abu Abdullah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. قال والإمام أحمد أي ورواه الإمام أحمد فما اسم الإمام أحمد؟ أحمد ابن محمد. أحمد بن محمد بن حنبل rahimahullahu ta'ala wa huwa imam ahli sunnati wal jamaah wa kunyatuhu aidan Abu Abdullah. Dan juga Imam Ahmad telah mengeluarkannya, nama Imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunyahnya adalah Abu Abdullah, dan dia termasuk imam daripada ahli sunnah wal jamaah. Idzan fatanabbahu ashabul madhahib al arba'ah al madhhab asy-Syafi'i wal madhhabi المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله تعالى عليهم جميعهم كنيتهم أبو عبد الله إلا واحدا فمن هو أبو حنيفة ما اسم أبي حنيفة؟ النعمان ابن ثابت حفظكم الله. Maka hendaknya kalian perhatian bahwasanya dari mazhab yang empat semua kunyahnya adalah Abu Abdullah. Lam. Jadi dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi semua kunyahnya adalah Abu Abdullah, kecuali yaitu mazhab Hanafi itu yaitu Abu Hanifah. Namanya adalah Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. بعد هذه الفوائد اليسيرة في الحديث الأول ننتقل بإذن الله جل وعلا إلى الحديث الثاني. قال رحمة الله تعالى عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Setelah kita membaca hadis ini, kita masuk pada hadis yang kedua yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu suci. tidak terkena sisi dengan suatu apapun, dikeluarkan oleh tiga dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Wa qawluhu radhiyallahu ta'ala anhu, yani qawlu Abi Sa'id wa Abu Sa'id ismuhu Sa'ad ibn Malik al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Sa'id al-Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadzal hadithu حديث صحيح بشواهده ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dengan syawahid, dengan penguat hadis yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa. وهو نص صريح في أن الأصل في المياه الطهارة وأن الماء طهور قال عليه الصلاة والسلام إن الماء أي جميع أنواع المياه طهور أي أنها طاهرة ومطهرة وتستعمل في التطهير في رفع الحدث وإزالة النجس. Maka dari sini adalah nas yang jelas bahwasanya air itu sendiri adalah suci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya air itu adalah suci, tidak terdasi dengan suatu apapun. Maka semua air itu adalah suci dan bisa mensucikan dan bisa digunakan untuk bersuci dalam menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. La yunajjisuhu syai'un bima'na hiya baqiyatun hadhihi al-miyah ala asliha بأنها طاهرة لا ينقل عن هذا الأصل ويحكم بنجاسة أي ماء إلا إن تغير شيء من أوصافه بنجاسة من النجاسات كما دل على ذلك الإجماع. Dan sabda beliau la yunajjihu syai', tidak ternajis dengan suatu apapun, bahwasanya air ini adalah tetap kondisinya adalah suci, tidak berpindah dari suci kepada najis, dan tidak dihukumi bahwa air ini menjadi najis kecuali dengan berubahnya sesuatu dari beberapa sifat yang itu menjadi perkara-perkara yang najis, dan ini menurut kesepakatan para ulama. Amma idza lam yataghayyar syai' min wasfi al-ma bi tilka an-najasa فالأصل في الماء الطهارة إن الماء طهور لا زال باق على هذا الأصل العظيم وأنه طاهر يجوز استعماله والتطهر به. Adapun jika lo tidak berubah sedikit pun, maka pada asalnya adalah dalam kondisi nam suci, dan ini adalah terus nam ini adalah perkara yang besar bahwasanya ini adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci dan juga menghilangkan najis. Idzan yustafadu min hadzal matn al mubarak wa min hadzal nass al hadith fawaid minha awwalan anna al asla fil miyah at taharah. Oleh karena itulah bisa diambil faedah dari hadis yang barokah ini, beberapa faedah bahwasanya air itu pada asalnya adalah طهارة. الفائدة الثانية أن الماء باق على هذا الأصل وعلى طهارته لا ينجسه شيء إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة من النجاسات. Dan bahwasanya air itu tetap dalam kondisi suci pada asalnya dan tidak ternajis dengan suatu apapun, kecuali ada perubahan baik itu rasa, bau dan juga warna dari perubahan tersebut adalah perkara-perkara yang najis. Wa sa'adribu lidhalika iddata amthilatin hatta yattadhiha hadzal ma'na wa hadzal murad. Dan saya akan memberikan contoh beberapa contoh sehingga bisa lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan pembahasan ini. فَإِذَا كَانَ هُنَالِكَ مَثَلًا حَوْضُ مَاءٍ أَوْ مَاءٌ فِي حَوْضٍ ثُمَّ سَقَطَ فِي هَذَا الْحَوْضِ مِنَ الْمَاءِ قُطْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَتْ طَاهِرَةٌ قُطْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَتْ بِطَاهِرَةٌ سَقَطَتْ فِي هَذَا الْحَوْضِ مِنَ الْمَاءِ فهل يتنجس الماء عندئذ ويخرج هذا الماء الذي بالحوض عن الأصل عن الطهارة ونحكم بنجاسته أم لا؟ Misalnya di sana ada air telaga, kemudian terjatuh di situ air, percikan air yang sedikit yang najis, tidak tahir. Apakah demikian itu menjadi najis sehingga keluar dari pembahasan tohir yang menjadi berubah hukumnya dari tohir menjadi najis? Fal jawabu inda man madha taqulun baqin ala tuhuriyatihi wa taharatih la nahkumu binajasatih limadha lianna an-nabiyya qal innal ma'a tahurun باقٍ على الأصل باقٍ على الأصل ولأن هذه القطرة التي ليست بطاهرة ما غيرت شيئاً من أوصاف الماء ما غيرت رائحته ولا غيرت طعمه ولا غيرت لونه إذن فهو باقٍ على الأصل على الطهارة. Maka jawabannya adalah bahwa ini tidak najis. Karena air itu sendiri pada asalnya adalah tahir dan percikan air tersebut tidak memberikan pengaruh sama sekali, tidak memberikan pengaruh kepada air telaga tersebut, baik itu dari sisi bau ataupun rasa serta warna. Tanabbah ma'iya fa idza saqatat qutratun ukhra ma'al qutratil ula hal nahkumu binajasatihi am la yazalu ala al-asl. Kalau jatuh kembali itu dari percikan air yang lainnya yang bukan air yang pertama, apakah ini bisa menjadi najis? Ma huwa al-jawab? La yazalu tahiran ala al-asl. Fa idza saqatat qutratun thalithah مع القطرتين الأوليين فهل نحكم بنجاسة هذا الماء أم أنه لا زال باق على الأصل؟ Demikian pula, jawabannya adalah tidak. Demikian pula kalau kejatuhan dari percikan air yang ketiga selain percikan air dua air yang sebelumnya, apakah ini menjadi berubah air tersebut yang sebelumnya menjadi suci menjadi najis? فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ؟ نعم هو هذا الجواب لا يزال باق على الأصل ومهما نزلت هذه القطر في الحوض فلا يزال باق على الأصل ما لم يتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بشيء من هذه النجاسة فإذا تغير شيء من هذه الأوصاف بهذه النجاسة حكمنا على هذا الماء الذي في الحوض بأنه ماذا؟ بأنه ماء نجس وليس بطاهر. Bagaimanapun banyaknya jumlah percikan-percikan air yang masuk ke dalamnya, itu tetap dalam keadaan suci selama tidak merubah baik itu rasa, warna ataupun bau. Akan tapi kalau berubah satu dari tiga perkara tersebut, maka kita hukumi bahwa ayat tersebut menjadi najis. Idzan bihadza ittadha fiqhu alhadits. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi maka dengan ini jelas fikih daripada hadis ini, berkata rahimahullahu ta'ala, قال رحمة الله تعالى عليه وأخرجه الثلاثة فمن هم الثلاثة؟ أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه أحمد رحمة الله تعالى عليهم. قال رحمة الله تعالى عليه في الحديث الثالث وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. Dan dikeluarkan oleh Rahimahullah Ta'ala dan dikeluarkan oleh tiga. Maksudnya tiga di sini adalah Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Dan maksud hadis yang ketiga dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, sunnya air tidak ternajis dengan sesuatu apapun kecuali terkalahkan dari situ bau, rasa dan juga warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Majah dan dilemahkan oleh Imam Abu Hatim. Amma bin nisbah li sahabi hadal hadith فإنه أبو أمامة الباهلي واسمه سدي ابن عجلان. Adapun yang dimasukkan dengan Abu Umamah Al-Bahili sini adalah namanya adalah Sudai bin Ajlan. وأما بالنسبة لدرجة هذا الحديث فإنه حديث ضعيف جاء من عدة طرق ولا يثبت هذا الحديث ولا يصح. Adapun derajat hadis ini telah datang dari beberapa jalur dan tidak sabit dan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang perkara ini. Walakin al-matn al-ma'na li hadha al-matn ma'nahu sahih anna al-ma'a baqin 'ala al-asl wa annahu tahir illa in taghayyara wasfun min awsafihi بنجاسة من النجاسات وعلى ذلك الإجماع. Akan tetapi dari sisi matan maka maknanya adalah sahih bahwasanya itu sendiri adalah tetap dalam keadaan suci kecuali ada perubahan dari sifat-sifat yang tiga tersebut yaitu bau, rasa dan warna. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. فهذا المتن صحيح إن الماء لا ينجسه شيء تقدم في الأحاديث الماضية إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أي بنجاسة من النجاسات وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. Dan matan ini adalah lam sahih bahwasanya itu sendiri tidak ternajis dengan sesuatu apapun kecuali terkalahkan di situ dengan bau, rasa dan juga warna. Dan ini adalah kesepakatan dari para ulama. قال رحمه الله تعالى أخرجه ابن ماجة فما اسم ابن ماجة كما تقدم معنا قبل قليل محمد بن يزيد. قال وضعفه أبو حاتم ما اسم أبي حاتم ارفع صوتك نعم محمد ابن إدريس ابن المنذر الرازي رحمة الله تعالى عليه. Dan dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah namanya adalah Muhammad Ibn Yazid dan juga dilemahkan oleh Abu Hatim namanya adalah Muhammad bin Idris, namanya sama dengan Imam Syafi'i. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala ay qawlul hafiz walil bayhaqiyin ay bilafad al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه هذا أيضا لا يثبت من حيث الإسناد لكن المعنى صحيح مجمع عليه. Demikian pula dikatakan oleh Imam Baihaqi bahwasanya air itu sendiri dalam keadaan suci kecuali jika berubah bau demikian pula rasa dan juga warnanya dengan najis yang terjadi dalamnya. Dan ini juga tidak sabit dari sisi sanadnya. Akan tapi sahih dari sisi maknanya dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Lakin law qala qa'il famasmul imam al-Baihaqi. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب يا أحمد؟ أحمد ابن الحسين، ما هو الجواب؟ هو أحمد ابن الحسين وكنيته أبو بكر رحمه الله تعالى. Kalau ada yang bertanya siapa nama yang bayi haki, namanya adalah Ahmad bin Hussein Abu Bakar rahimahullah taala. وبهذا القدر نكتفي وفقنا الله اياكم فيما يتعلق بمادة الفقه من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام من كتاب الطهارة باب المياه. Dan dari sini telah cukup pelajaran dari ilmu fikih dari kitab bulughul maram dari bab thaharah.